وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken pengawasan rutin kula panjenengan kitab maos kitab Irsyadul Ibad ingkang tasih wonten ini bab iman. Para hadirin, Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ngene surat Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum لا يفتنون. أحسب popoto duwe penyono mempunyai prasangka sapa annasu menungso anggepane ayutroku yento den tinggalno dijarno ayakulu yento ngucap sopo nas amanna iman sopo ingsun. Apa menungso iku duwe anggapan lek kapan iku wis ngaku dadi wong Islam terus janji-janjine Gusti Allah, janji-janjine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan seorang muslim itu begitu saja diberikan. Cukup ngaku-ngaku ngono tok tanpa ada bukti? Tidak. Wahum la yuftanun. Apa terus dhek iku mang cukup ngaku gak nglakoni terus gak dibuktekno? Tidak. Pasti tiyang niku ngaku Islam diuji ambek Gusti Allah. Sak pira kebut keislamanmu iku mah kon kepingin ngaku cedek nang gene Gusti Allah seberapa kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin sekalian, kadang-kadang cobaan-cobaan sing kula kali panjenengan temoni dalam kehidupan ini kadang-kadang untuk membersihkan kesalahan dan dosa kula kali panjenengan wonten ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu adalah untuk membuktikan, membedakan serta ngangkat derajat kula kali panjenengan wonten ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya selama ana ngene urip ana ngene donya iki diuji ambek Gusti Allah. Tambah gede ujiane, tambah gede pangkate. Para hadirin sekalian, Gusti Allah dawuh wonten ngene surat Ali Imran 179. Maka Allahu liyadzaral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Makana ora ana sapa Allahu Gusti Allah iku liyadzaral mu'minina ngejarno wong mukmin. Gak pisan-pisano Gusti Allah iku katene ngejarno wong mukmin campur ambek wong liya. Alama antum alai, mengikuti utawa melaksanakan kehidupan sebagaimana kehidupan umat manusia. Kula kali sampean umpama dadi wong Islam, wis usaha istiqomah salat jamaah 5 waktu. Di selah-selah kehidupan kula kali panjenengan, kula kali sampean bisa nyelipno maca-maca wiritan sing diwulangno Gusti Kanjeng Nabi secara istiqomah. Di selah-selah kehidupan kula kali sampean, kula sampean sik gelem ngaji. Baik pengajian itu liwat kumpulan sing diadakno ana ngene kampung-kampung. Gelem silaturahmi nang ngene tangga liwat kumpulan-kumpulan ana ngene kampung. Melok pengajian sowan nang gene kiai nang habaib, usaha kula kali sampean demikian ini baik. Apakah pangkat derajatnya orang-orang yang istiqomah kados ngeten niki kehidupannya sama dengan orang-orang yang ngaku Islam, kadang sembahyang, kadang repot diburu ngaji, jare sing ngaji nyocot, diburu ngene, gak perlu amalan, gak perlu ganjaran, sing penting sakniki duit. Apakah mereka itu kumpul ngoten niku tidak dibedakan ambek Gusti Allah? Gusti Allah tinggal tinggal diam. Pasti Gusti Allah niku ingin mengetahui, ingin bedakno. Kadang-kadang kula kali sampean di tengah-tengah itu ada satu bencana, lantas Allah itu memunculkan kita niku wau. Ki lho wong iki lek ne duwe mengatasi masalah itu koyo ngene. Sehingga kita tahu kualitas orang niku wau, barokah atau kualitas istiqomah ngoten. Hal niku para hadirin ujian-ujian lek kapan kula kali panjenengan wis istiqomah maca Qur'ane, sembayange, wiritane wis apik ambek wong, kok sih dicoba? Kula kali sampean yakini cobaan itu adalah satu sapaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah. Di saat itu Allah ingin dekat dengan kula kali panjenengan. Terus no, kula kali sampean ibadah. Iya. Yeah. Tapi dikala kula kali panjenengan istiqomah ngaji wis apik kabeh. Di saat itu kok mari ngono wong-wong tambah akeh dayoe. Sing salaman templek tambah akeh. Wayahe pilkada ngene akeh sing nang ngene awak-awakan. Sehingga menyebabkan kita itu sibuk ke sana. Tekone daya, tekone donya. Itulah sing nyebabno coba ngedono nang ngene Gusti Allah. Ketoke enak tapi ngedono nang ngene Gusti Allah. Mang ketoke berat tapi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dawuh, "Idza uhibbu 'abdan ibtan." Aku iki lek seneng nang ngene kawula iku mang tak sapa tak jiwit sehingga wong iku mang tambah cedhek nang ngene aku kados sing diceritakno wonten kitab niki wahaka lan ngriwayatno sapa Ibnul Jauzi an Abi Ali Al-Barbari. Niki cerita niki adalah cerita yang terjadi setelah kehidupan para sahabat dan para rasul. Tadi si tas, cara wong si tas ono si tas. Qala dawu sapa Ibnul Jauzi, anna salasata ukhwatin. Ada tiga orang bersaudara. Mbok niki mang dulur sak kantet, tunggal ibu, tunggal bapak, atau dia itu menjadi saudara dalam perjuangan. Dia ini minasyami saking Sam. Sam niku sak niki nggih negara Suriah niku. Iya. Kanu ana sapa wong telu ini yang zuna berperang, berjuang. Wa kanu fursanan. Tiang tiga niki ahli dalam menunggang kuda, pasukan kuda. Lek woro sak niki ngoten termasuk kopasus. Pasukan yang khusus untuk menangani sesuatu yang bahaya. Lek ne cara polisi bagian densus, golongane teroris ini ya. Suja'ana, dia itu pemberani. Fa'asarohumur rumu marotan. Di tengah-tengah kelihayannya dalam berperang, niki piyambeke tertangkap oleh pasukan Romawi dalam perang salib. Nalikane wong telu komandan-komandan jenderal telu iki mang wis kecekel, diatur nang ngene penguasa Rom, faqalal maliku. Rajane ngomong, wong telu, aku ngerti lek kon iki komandan-komandan sing hebat. Ya apa? Ini aja'aluka fikum al-mulka wa uzawwijukum banati wa tadkhuluna bin nasraniyah. Ngene. Lemakon tak tawani satu wilayah kerajaan. Kontak kei satu wilayah, di situ kamu akan menjadi raja sebagai cabang dari kerajaan saya. Mari ngono, cek ini enggak terjadi apa-apa, kontak rabek no ambek anakku. Jadi ini kerajaan ngasih kerajaan saya. Dengan catatan, kon kudu melok bantu aku menyebarkan agama Kristus. Ya. Krono wong telu niki wau memang perjuangnya bukan untuk harta, bukan untuk dunia. Memang untuk li'i'la'i kalimatillah waqalu fa'abau. Maka orang tiga ini menolak dengan mentah-mentahan. Waqalu ya Muhammada. Mereka lebih memilih rindu memperjuangkan agamane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawani enak-enak tiang niku wau nolak, malah piyambake niku ngajak nang agamane Kanjeng Nabi Muhammad, raja niku wau ngamuk. Fa umira bi salasati kudurin. Dia memerintahkan untuk membuat tiga telung soblukan sing gedhe. Fasubba bihi zaitu. Soblukan gedhe niku dipanggang disunteki ambek lenga kethik. karepe dipang tinggal. Au qadaha tahtahan naru salasata ayamin. Ditekakno pirang-pirang kayu, diurupno telung dino telung bengi. Umek. Disaksikan dengan dendor umat manusia, wong telu iki mang pahlawan utawa pejuang Islam sing telu sing ditawan ambek Raja Rom niku wau diceluk. Ya apa? Yu'raduna fi kulli yaumin ala tilkal kudur. Bendino dijaluk. Gelem kon. Kon lekne panjat. Melbu Islam merbujana jenengan Nabi Muhammad kon tak goreng ana ngene kono kon. Tapi kon lekne gelem melok Kristen tak kei tak rabekno anakku. Tak dadekno raja bayaran pasti urip enak. Gak soro-soro kon. Iya. Bedino. Pikiran dhisik gak gelem. Balekno maneh. Meneh diceluk maneh, dirayu maneh, anake digowo. Yo Mas sampean ganteng ngene-ngene anggulku ngene-ngene gak gelem. Iya. Terus sing rayu begitu banyak bayak bauna wong telu niki pancet. Gak aku pancet. Gak katene ngedol agama aku. Kepegelen faul kial akbaru fil qadri. Sing gedhe dhewe sing paling pangkat dicekel diuncalno nang ngene soblukan utawa wajan sing wonten lenggo sing gorengan telung dino telung bengi niku mati sumasani sing nomor loro ngono ya apa rasamu goroan aku kon niru sing kaya iku mang daripada kon soroh mati kaya ngono kan enak kon mebu Kristen tak kei wilayah kerajaan tak rabekno anakku. Mari ini jadi sugi, gak soro kon. Gak gelem. Kepegelen dilebokno maneh. Summa udniya loro kantun setunggal. Summa udniya moko kari-kari den cedekno sapa al azharu sing paling cilik wis entek kari hidup tok niki wae. Faja'ala yuftinuhu an dinihi bi kulli amrin. Mari ngono dirayu-rayu eman krana napa pintere wong iki perang sampe kualan tentara Rom niki wau sebab wong telu iki sing paling cerdas ya sing nomor telu niki wau dadi dieman-eman dikongkon gedhekno kerajaan Rom niki wau akhirnya dirayu-rayu ya apa carane wong iki mang iso murtad iso melok nanggene agama Kristen iki wau gak iso onten setunggal komandane wong Rom eman nanggene niki kate dicemplungno eman faqama ilaihi iljud maka faqama mongko tumangkang cek ilaihi maring raja sapa iljun sijine komandan niki wau. Si jine wong niki langsung marang nanggil raja faqala ngomong ayyuhal malik ana aftinuhu andini ngeten mawon raja seraken kula eman niki seraken kula kula sing bagian ngerayu saged-saged beres pokoke teng ngene kula ana aja ngono beres-beres kon bimada caramu ya apa bisikno nang ngene aku. Oh gampang. Kot alimtu. Kulo niki ngerti. Nanggene carane tiang ngeten. Tiang budisin, tiang budisin. Wong Arab. Oh gampang. Annal Araba asra usai'in ilan nisa'i. Ngeten rojo. Pengapesane wong Arab niku. Iya. Yeah. paling gampang paling cecep lek disuguhi wong wedok. Iya. Jenggote model ya apa, brengose model ya apa kene wong wedok dibukakno pupune geblak gunan. Iya. Wah bener lek ngono-ngono. Mergane iki aja adip langsung lemes. Walaisa lan boten enten firumi di kerajaan Rom niki ajmala min binti, orang yang lebih cantik perempuan min binti selain daripada anak saya. Sampai lak ngerti ya. Anak kula wingi sampean jape kate sampean pek mantu kula boten purun. Niku mawon kin kula pakakaken. Wah bener. Tapi nggih ngoten bonuse. Oh gampang. Bonus tok ae kon. Iya. Yeah. Mantun ngoten pun diserano nang ngene tiyang niki. Wa akhbaroha bil amri lan menceritani sapa patih niki wau nang ngene anake bil amri dengan tugasnya. Nak kon mari ngono tak kei wong sing gawan tegagah kuat iki senengane raja. Pokoke kon lek iso ngrayu wong iki mah sampai melebu nang gene agama Kristen kon dadi raja. Raja iku mang dikekno nang gene kon kabeh. Macem-macem punah. Semangat si anak niki wau. Fakolat anak niki wau matur lahu nanggene bapak ising jadi patih niki wau. Dakhu serahkan mawon pak tenggene kulo. Fakot kafaituka amrohu kulo beresaken masalah tiang ngeten mawon le gampang. Jari si anak ini kulo. Pun fa'ako mama aha moko didadekno wis kon gatak ngene guys gatak le kon sak niki gatak ngene ngene penjara tak kei omah ana asine ana sembarange dikei rumah ber-AC ya mantun ngoten wonten ngene TV-ne wonten videone parabola nggih enten kari delok channel ngeten tok pun ya pun rino wengi sing arek niki wau sak omah mbek wong wedok sing wayu niku wau dadakno si arek niki wau dibukakno ambek arek wedoke didelokno pupune gak bergaerah iki arep model opo iki dilebokno film-film ngene TV sing model sak niki bene blublu niku nggih ya. Gak godek blas iki ya apa. Dicek isate entekake. Yo. Iya. Naruhu saimun awan dhewe niku poso. Walailuhu qaimun lekne bengi turu. Jam 12 wangi. Iya. Kehidupan itu dilalui oleh wong ngeten niki. Keranten napa? Pancen tiang niku para hadirin nek wis kadung seneng nang ngene Gusti Allah. Turu jam 09. Jam 12 tangi niku koyok-koyok wis suwe. Lek wis wayahe dhewe niku tangi bengi kepingin lazate kenikmatan dia itu bersolat atau bertasbih. Iya. Yeah. Eling critane rumiyin. Kiai Ahmad Kusairi moro sepani yang hamid niku niku sik dulure bunyai syukur mriki Kiai Ahmad Kusairi niku wau kepingin sambang dulure tenggene pondok Kiai Syukur ngeten cara wong sakniki niku setruk dirompo lho pada waktu setruk ngoten niku lho wis jam 1 kelunuk-kelunuk nang gini mas nang langgini nang gini nang di tangi dewi nang jeding mari ngono nang gini langga nang di sembahyang sampai subuh mari subuh setruk mana koyo adong lho niku satu kenikmatan semangat Iya. Wis gak ado padha ambek kula kali sampeyan iki lho nggih. Loro greges lek wayahe bal-balan langsung waras ngoten to mawon padha ae. Insyaallah hatta madha aktsarul ajari sehingga waktu yang diberi kesempatan kalian si bapak nanggene anak niku wau dilalui. Umpama yes, kon tak jatah saulan. Sampai 27 dina niku enggak ada perubahan. Faqala lahul ilju libniti libnatihi. Pati niku wau ngomong nanggene anake. Ma sonakti. Ya apa nak? Wis hasilah. Kontak kongkon ngerayu komandan teko Arab iku man kolat ma sonaktu syai'an pak lek Arab siji niki pak wis mboten saged kula napa-napa padahal kula niki ahli dalam ngerayu nang gene wong sampean semerak raja niku ping pira selingkuh ambek kula tapi kula dereng dipangan blas duwe wis metu lek niki insyaallah hebat dudu Arab-Araban niki Arab temenan niki iya le Arab banggil wis ilang kabeh hadza rajulun faqada akhawaihi ngeten niki pak tiyang Arab situk niki lak mari kelangan koncone loro dia dihil baldati onok gini negara gini iya nak anjade iya fa'akofu ayyakuna imtina'uhu min ajlihima kulo roso pak bareng kulo tawani kulo ketenaken kulo ketenaken niku mboten semangat mungkin trauma trauma mikir no nang gini duluri sing luru niko wau koncon sing luru kulama ro'a asaruhuma selama utawa kapan-kapan utawa nalikane kula niku cerita-cerita nang ngene tiyang niku ya apa ngene ngene ngene ngene kelihatan raut wajahnya ya apa terusane nak lek gak berhasil ngeten mawon Pak walakin istazid al-mulka fil ajali sampean jauh tambahan mana nang gini rojo 10 dinongkas jadi jangkep petang bulu sampean para rojo niku Nabi Musa biyen jaluk kitab nang gini Gusti Allah petang bulu dino jadi pas yowis iya yeah. Wan dini wa iyahu ila barati ghairi hada 10 hari niki kulo sampean ke kesempatan dono teko sel mriki wis sekirane gak adoh teko ibu kota daerah sam niki daerah surya niki daerah sing mencil ngoten dituruti ambek raja niki wae ya fa akhrajahuma mongko metu mengetokno sapa raja nang ngene arek wedok ambek niki wau ila qaryatin ukhra pada kota yang lain famakasa ala dalika ayyaman shaimun nahari wa qaimul laili ono ngene desa iku mang pancet awane poso pengine tangi ngoten hatta idza baqiya minal ajali ayyamun sehingga waktu gingkari titik niki niki wau kolat ngomong si wong wedok niki wau lahu maring komandan sing kenek tawan wong Islam niki wau lailatan dalam satu malam ya hadza inni araka tuqaddisu rabban adziman kang tak delok-delok sampean iki bendinane iku cekne asike mengagung-agungkan satu Tuhan yang begitu indah dan besar. Sampeyan iki koyo duwe jeragan sing gati ngono modele. Padahal raja iki koyo ngene gatine, Iku ono sing luwe gati rupane ono ngene pikiran sampean iki. Oh iya, Dik. Gusti Allah iku luwe gati. Saya merasakan sendiri. Ngoten. Wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinika. Nggih, Bu. Kula sakniki tak kepingin mlebu agama sampean pisan. Nah, wong wedok mang mboten ka? Mboten sidon. Narik tapi ka? Katut. Wa taraktu dini abai. Kula tak tinggalno kepercayaan agamae mbah-mbah kula biyen. Qala laha. Fa kaifal hila? Si arek lanang sing niki wau ngomong nang si wedok. Ya apa, Dik? Carane awak-awakan iki melayu teko negara Sam, teko negara kene iki. Supaya awak iki gak difitnah ngene maneh. Kon melok aku, kon melok ngene. Kolat. Oh, gampang. Wong pancene arek wedok niki wong ahli dalam berpolitik. Iya. Yeah. Ana ahtalu laka. Kula ngen ngekei job-job politik demikian rupa. Waja'at ubidabatin. Akhire arek wedok niki SMS utawa nelpon nang bapake njaluk kendaraan sing enak. Niki, Pak. Lek mboten digarap ambek onten ndukur kendaraan gak kenek wong niki, Pak. Sampeyan kirimno kendaraan sing enak, Alphard. Budal. Dikirim no jenenge rojo kadung seneng ya pokoke arek iki mangken kenek mlebu Islam akhire barokiba numpak wong loro niki ambek kendaraan sing teko rojo sing enak niku kan wa kana yasirani al-laila di malam hari mereka berdua menelusuri kota-kota surya niku wae wayak manani an-nahar lek wayahe awan akeh wong delok iki kuwatir iki wike raja, montore raja dhewe nyepi. Fa baina huma yasira nilailatan. Nalikane wong loro niki menikmati perjalanan dengan kendaraan raja niku wau di suatu malam insami'a dikejutkan dengan satu suara waqtu khailin. Ada suara kuda, ono rombongan motor, wi dikawal motor. Kendaraan di Soboi, ngoten. Nek cara biyen niku suara kuda, buk ngoten. Sakniki mboten. Ada suara sirine, wi kawal motor. Faizan bi akhwaihi, bareng kepapakan ini, set tibane. Sing numpak montor ambil dikawal polisi niku wau gletek dulure utawa koncone wong loro niki wau koncone sing niki wau sing wis mati dilebokno niku wau lho ngono wa ma'ahuma malaikatun dia dikawal dengan malaikat yang berpakaian polisi koyok tentara wagung wonten iya fasallama alaihima wong loro iki salah. Dalam pertemuan niku para hadirin koyok-koyok gak eling nek dhek iki mati, koyok kepethuk ngono. Ya apa pe? Oh iya aku sakniki dadi komandan ngoten. Koyok-koyok ngoten. Kula kali sampean bayangno ya apa poso iso ngene, aja kadek poso. Nggih ya. Niki kejadian temenan iki. Nggih ya. Faqala makanat illal ghadsah allati ra'aita. Ya apa kabare ya apa kabare ya kon kok iso ngene lho kabare mek ngene kon delok aku di pulau Soro ambek raja sing dicancang sing dikepuki sing dieret-eret sing dilebokno nang ngene jenenge wajan kaya ngene iku mang tak rasakno iku maksud sekedip tok klap ngono tok lek ndelok sorone kaya ngono ambek bayaran sing tak lakoni sakniki gak sepiro kaya-kaya akeh bayarane timbang coba-cobane iya timbang coba coba kudu yo iya krungu sing wong wedok niki wae hatta kharajna al firdausa bareng aku dicemplungno kaya ngono dalam pandanganmu aku cuma disiksa perasaan saya diantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala wa annallaha arsalna ilaika linushida tazwijaka aku iki sakniki dikongkon Gusti Allah dikawal ambek malaikat loro iki kongkon nyakseni supaya kon ambek wong loro iki rabiyo dirabekno ya wong loro niki dirabekno para hadirin niki satu cerita ya wonten tiyang niku biyen ya cerita niki cerita rabi ya Allah sebab dhe'e niki wau dipek mantu ambek kiai iki mang sebab ilmune pintere ngene ngene padahal anak kiai iki gak sepiro ayu sing njaluk arek iki mang kata krana jodho krana santri niki wau disenengi ambek kiyaine sing mriko sing wektu mondok niku wau dipe bareng ana ngene wis dadi mantu tibane biasa iki ya gak ngayakno arek iki ya Allah kadang-kadang mari ngono krono gak ngayakno akhiri arek niki wau tidak diberi kedudukan sama sekali. Iya. Arek iki letakake kedudukan aku disingkrino. Matur nang kiai iki, yai kula sakniki nyambut gawe. Nyambut gawe apa le? Kula teng saben, kula nguli, kula ngene. Lho kon biyen kan dipek kiai. Nggih. Hati kan mulu kan. Boten yai, sing sabar nak, sing sabar kok. Iya, nyambut gawe ya wis, nyambut gawe. Cok lali ngajine yo, cok lali sembahyang bengi, cok lali seposone. Nggih yai. Terus hubungan tak ngene kiai ini terus. Gatehai dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil ham. Dalam satu tahun menderita diambilin nanti di koyok duduk santri duduk apa kepeduk konco-konco ini isi subhanallah bareng Gusti Allah buka pelek ya Allah iso tuku oma diti gawe apa gawe satu yayasan, gawe ngeten sak niki masya Allah undangane akeh, duwe pondok kata, ya yeah. Sampai onok gini Surabaya niku duwe universitas, onok gini Mojokerto Pacet konon duwe ngeten ini piambe cerita dhewe teng gini kulo, ya yeah. Kata kapan kulo kali panjenengan pun istiqomah ambek Gusti Allah. Kok sih dicoba tetep kok iya tetep coba sing dikekno nang gini kula kali sampean istiqomah niku wau lek katene dibatno bayarane kula kali sampean ngomong ngene ruang ngono aku biyen lek ne dicoba setahun dadine sugi kaya ngene 5 tahun gak apa-apa kaya ngoten iya apakah ini terjadi iya wong jarine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing paling diketuni ambek wong ahli swarga besok wong ahli mati syahid bareng dikekno mek Gusti Allah iki lho ganjaranmu olehmu memperjuangno agama Islam sampai kon mati syahid kaya ngene Gusti njaluk apa kon kira-kira ana ngene swarga kula mek Gusti tunggal Gusti apa kulo sampean urip no male tenggene donya. Kulo tak mati mari mati syahid. Ya gak iso. Iya. Lah sedangkan kulo kali panjenengan niki Ya, kula kali panjenengan iki jari Gusti Kanjeng Nabi besok iku umatku iku akeh sing mati sahid, tapi mati sahite ana dukur kasur. Iya napa niki? Iya. Kira-kira sampean kepingin oleh ganjarane wong mati sahid tapi gak melok perang, cuma turune ana dukur ka kasur. Iki sing digoleki. Ya napa? Nah, jawune Habib Ahmad iki lho kula biyen ngaji. Krana apa? Wong iku bendinane dhek niku goleki. Apa sing durung tak lakoni kira-kira? Sing diwulangno Kanjeng Nabi ku apa? Upama kula kali sampean pun sepuh-sepuh ngeten iki ya. Ya rek aku kate turu. Wingi aku krungu ngaji. Ini masjid iku lek turu iku kok kon maca donga. Donga apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mari ngono maca kul hu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Tangane disebul nang tangane, mari ngono diusapno nang sak awake. Mari ngono maca ayat kursi, maca niki, mari ngono istighfar sampai turu. Lho wong iku mang umpama turune kebabat. Lho insyaallah wong iku mati sahid. Lho ngono iku lho sing digoleki. Iya. Kados kula kali sampean ngeten iki wis tuwa-tuwa. Mengisi kesibukan kula kali sampean. Tak melok ngaji rono, melok kumpulan kono. Ranten apa? Kula kali panjenengan nek tambah tuwa, duduk tambah kuat. Iya. Tambah kuat, remek. Iya. Dikongko nyambut gawe tambah kok yo enggak. Sing tambah mandi apa? Sing tambah mandi niki ucapane lek kula kali sampean gelem ngesah ambek wiritan maca selawat. Ngoten to. Semakin kita banyak berzikir, semakin kita banyak berselawat, lisan kula kali sampean niki mandi nang gene anak, nang gene bu. Daripada kula kali sampean ngeroweng sing gak enggak. Cekne nambati napa? Supaya mati sahih. Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, bareng niki wau pun dihabari ngoten. Iya. Yeah. Aku iki dikirim ambek Gusti Allah kongkon nyeksani kon iki mang perkawinanmu bihadhil fatati ambek arek wedok iki. Kontan arek wedok niku wau langsung gelem. Fazawwajuhu iyyaha waraja'u, dan mereka kembali. Wa kharaja ila bilati syami, keluar dari negara Suria. Fa aqama ma'aha, maka ia menjalani kehidupan sehari-harinya. Ma'aha bersama si anake Fatih niku wau. Sabbatanallahu bil kauli sabit, muka-muka iman kula kali sampean, akidah kula kali sampean ditetepno ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, boten sampai goyang. Amin ya robbal alamin. Kirang rong menit, telung menit di sini ya. Berikut ke susu. Ya. Tambiyatun, ada beberapa peringatan ahad dua. Annamar nikataba mukaffiron, sinten kemawon sing kesandung ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan piyambe ini kuwau dadi murtad. Ya apa? Yuhbatu jami'u a'malihi, maka perbuatan itu menghapus kebagusan-kebagusan amali sing disik. Duduk moro dibusak ngeten mboten, Pak. Jadi dusane niku wau ngungkuli utawa nutupi catetan sing api. Ya. Dadi koyok-koyok kebusak. Ngeten lho. Terus ya napa? Wajibu alaihi qadaul wajibi minha. Lek kapan de'e niku wau selama menjalankan kemurtatan piambek niku melaksanakan kewajiban, maka kewajiban koyo salat barang niku wau selama dia murtad tidak sah, wajib dikodoi. Dikodoi itu dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan. Sing nomor loro, dengan adanya murtad niku wau wayan fasikhun nikahu khalan, pebujuan niku wau dadi pedot sebab murtad. Meskipun durung diketok palune ambek pengadilan agama, pengadilan akhirat pun nentokno. Sing penting donga tinunga, muga-muga tambahi umur dadi umur sing barokah. Kulo kali sampai sakit nambahi ibadah, muka-muka ibadah kulo kali sampai diterima ambik Gusti Allah, iso nulari nyumrambai nanggene anak putu, muka-muka anak putu kulo kali sampean pikantuk rahmat Gusti Allah, kita tekno wong selamat, soleh fit dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atiya ulama. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. فاتوب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي آله وصحبه إدادة تصبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين.